Yahya, bisa mengambil di belakang fotokopi. Yang belum dapat silakan untuk ngambil ke belakang. Ini biasa kita baca sebelum acara pengajian dimulai. Alhamdulillah Bu Yahya sudah hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah sebentar lagi kita akan mulai acara. Mohon maaf kepada para jamaah. Bagi yang menemukan kunci motor di sekitar halaman Masjid Al-Adham, untuk segera menghubungi tim Al-Bahjah di depan. Jadi sekali lagi kepada para jamaah yang merasa menemukan kunci di halaman Masjid Al-Adham, kunci motor, untuk menghubungi tim Al-Bahjah di halaman masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadrotil mukarramin wal muhtaramin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan pengurus besar Masjid Raya Al-Azham, DKM Masjid Al-Azham, para jamaah sekalian, para habaib, para ulama, para masyayikh, para guru-guru, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan, yang sama-sama kita hormati, yang kita tunggu nasihat dan fatwanya, yaitu guru kita, guru mulia Buya Yahya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para santri-santrinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita untuk menuju tempat yang sangat mulia ini, tidak lain dan tidak bukan untuk sama-sama kita mendengarkan pengajian bulanan di masjid ini. Yuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memanjangkan umurnya kepada kita semuanya, masih diberikan nikmat yang kuat yaitu nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang kali ini, dari kesibukan yang kita ada, dari kesibukan yang kita punya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita menuju majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah ibu bapak semuanya, para hadirin semuanya, menjadikan asbab, menjadikan sebab kita cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan, Allah sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik untuk mengawali pada acara pada malam hari ini, insyaallah sebentar lagi kita akan mulai pada acara tausiah kali ini. Untuk pertama-tama sebelumnya marilah kita luruskan niat kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu. Dan bagi para bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berada di luar atau yang belum mendapatkan wiridan dan atau fotokopi dari Buya Yahya, untuk segera mengambil karena nanti kita akan baca sama-sama sebelum acara pengajian dimulai. Baik para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, untuk pertama kali marilah kita sama-sama membacakan Ummul Quran dengan bacaan surat Al-Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan acara pada malam hari ini dan tidak ada halangan sesuatu apapun. Ila khudum sofa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sambil menunggu Bu Yahya hadir di tempat ini, di depan kita, kita masing-masing berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunggu itu, mari kita masing-masing berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir penjelasan Bu Yahya ada sedikit pertanyaan yang ada waktu untuk bertanya kepada Bu Yahya. Oleh karena itu kita siapkan diri kita, apa yang perlu kita tanyakan nanti dengan singkat dan padat dan tidak bertele-tele. Kemudian nanti kita untuk terakhir kalinya untuk nanti bersalaman, untuk tidak berebutan seperti biasa. Baik para jemaah sekalian yang Allah SWT muliakan, alhamdulillah sudah ada di hadapan kita. Marilah kita sama-sama mendengarkan, tapi sebelumnya mari kita buka fotokopinya, zikir dua zikirnya untuk sama-sama insyaallah akan langsung dipimpin oleh Bu Yahya. Kepada beliau kami persilakan. Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Karim Al-Latif. Wassalatullahi wasalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad Ar-Ra'ufir Rahim المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا واجعل يا ربنا في قلوبنا الرحمة نرحم بها إخواننا وأولادنا waj'alna ya rabbana minal ladzina yusari'una ila maghfiratika ukhsirna yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina muhammad wa tahta liwa'ihi allahumma ya rabbana irzuqna taubata qabla al maut wa syahadata 'inda al maut wal jannata ba'da al maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta ilmu, pecinta majlis zikir dan majlis ilmu, mari kita mulai majlis kita ini dengan berzikir. Dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya sudah ada buku pegangan kecil yang pernah kami janjikan. Kita harus punya amalan rutin, amalan rutin, wirid rutin, zikir rutin, yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku kecil tersebut, cuman belum dibawa lagi, lupa-lupa. Itu adalah amalan yang paling gede. Jadi kalau jaring ikan itu yang besar-besar. Jadi amalan-amalan yang dikukuhkan. Mulai dari kita melakukan salat sunnah qobliyah ba'diyah yang kami sampaikan. Salat sunnah qobliyah ba'diyah itu tidak bisa mengalahkan salat, tidak bisa dikalahkan oleh sunat-sunat yang lainnya. Jadi kalau kita menjalankan sholat sunnah itu sudah pernah kami sampaikan, jangan misalnya sholat tasbih katanya pahalanya gede, gak bisa mengalahkan ba'diyah isya. Sholat terawih yang selama ini masya Allah digembar-gemborkan tapi tidak bisa mengalahkan ba'diyah isya di bulan Ramadan. Karena sudah kalau sudah ba'diyah itu mendekati fardu. Termasuk puasa-puasa sunnah adalah Senin, Kamis, puasa Daud, puasa Sid Sawal, 6 Sawal dan seterusnya. Itu puasa yang dikukuhkan. Jadi kalau ngambil amalan itu yang gede-gede sekalian. Ini adalah orang-orang cerdas. Bahkan kata Ibn Athaillah Zakandari, kalau orang beramal itu, ada yang gede pahalanya kok ngambil yang kecil, pasti ini yang khawatirkan ketulusannya enggak ada. Kemudian nanti ada zikir-zikir dan seterusnya. Yang jelas kita harus punya amalan-amalan. Bangun malam, witir jangan ditinggalkan. Hajud, duha dikukuhkan. Salat duha. Enteng. Jadi amalannya itu langsung dari bimbingan Nabi SAW, ringan-ringan. Setelah itu mau kerja cari duit, oleh. Mau kemana? Bebas. Tapi ingat, tolong amalan-amalan ringan, kecil. Tapi pasti pahalanya lebih gede. Kemudian wiridnya adalah paling enggak harus. Apakah zikir la ilaha illallah 1000 kali, solawat berapa kali. Termasuk diantaranya al-wiridul fatih yang dibagi-bagi itu adalah salah satu bentuk kumpulan zikir yang diambil dari Nabi SAW. Itu hanya 7 menit saja. Cuma di dalam 7 menit itu kita membaca zikir bermacam-macam. Dan semuanya kita butuhkan. Kalau mau meningkatkan lagi pakai namanya Ratibul Haddad, Ratibul Atos, Wirdul Latif dan seterusnya. Banyak zikir-zikir. Akan tapi itu zikir ringan. Diambil dari Nabi SAW dan bimbingan-bimbingan dari Nabi SAW. Mulai dari istighfar dan seterusnya. Maka hendaknya dibaca rutin. Apakah ba'dal isya, ba'dal maghrib, saat bangun malam. Baca minimal sekali dalam sehari. Kita harus punya wirid. godaan di rumah kita luar biasa. Kalau godaan dari bangsa manusia, cukup kita usir, kau pergi sana. Cara mengusirnya adalah dengan kita usir dengan pentung, dengan. Tapi ada was-was syaitan yang menjadikan orang pengen maksiat, menjadikan hawa nafsu kuat, menjadikan ingin orang berbuat zalim. Itu was-was syaitan. Cara menghapusnya adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, dengan berzikir akan tentrem yang namanya batin itu. Jadi harus punya zikir agar was-was di rumah kita itu hilang. Baik, mari kita mulai majelis kita dengan berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah dengan baca al-wirdul fatih. Al-Fatihi li habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, anna Allah yu'li darajatihim fil jannati wa yanfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتى إلى الأولياء والصالحين في مشارق الأرض المغربية ثم لا سيحسن أمر جدي ولا حبي أسن من أحمد بهر بن حبي بكر بن محمد أسقف سيد محمد بن علي من كتاب شام محمد رفيني شيخ شام علي شيخ درمان شيخ دراو دراو شام أخذ شام ثم شيخ حبي دروس بن عقب بن القادر بن أحمد كتاب ثم شيخ محمد شيخ عبد الله العبوتي ثم شيخ أبو هاشم كيف رواه أبو هاشم محمد ما شاء الله ثم إلى أمواتنا وأموات وأموات المسلمين جميعا. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتي في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفتح الى الشيخ الحبيب عبد الله محمد بهرو مسلم عبد الله سيد الريح بالفكار عندي الحبيب الناشي الرحيم مرحبا بنا بجلال الجيد الشيخ محمد حفيد مشايخنا مشايخكم والدينا والديكم وإخوانا وكانكم أولادنا ولكم طلبنا وكل من حضر في مجالسنا والموفقين والتبرئين المحسنين عصي يفتح علينا وعليه مفتوى العارفين وفر لنا ولهم ويهدينا ويوم طويل عمرنا مرهم في الطاعة والصحة والعافية وسي أرزقنا وأرزقهم ويقضي حاجتنا وحاجتهم مبلي أملنا أملهم ويجعل بيننا بينهم مودة صادقة متوسلة مع الحفظ والعصبة من الزلة والفتنة في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم،

Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal Muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal Muslimin. Taqabbalna barakatil Fatiha. Baik, mari kita lanjutkan. Atau ini ada habis minum obat dari ngantuknya ini. Mau tidur-tidur enak nih, ada setan yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya minum ini. Saya tidak pernah minum karena yang lain enggak minum. Cuman sekarang biar enggak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kami cintai, kami muliakan para pecinta-pecinta majelis ilmu. Sebentar lagi kita masuki bulan haram, namanya bulan Rajab. Dan memang begitulah para ulama-ulama selalu membuat musim. Kadang kita surut ibadah, harus digerakkan lagi dengan musim baru. Kita itu kelasnya anak-anak, ada musim layang-layang, main layang-layang, musim-musim, ada. Jadi dengan Rajab, habis itu nanti Ramadan, habis itu Maulid, habis itu. Bulan Rajab adalah bulan haram, bulan mulia. Cuman kita juga kadang, di saat ada orang pengen berbuat baik, itu ada sekelompok orang yang kerjanya menghalangi orang berbuat baik. Ada orang berbuat baik, ada orang ulama menyeru agar berbuat baik, ada orang yang menghalangi. Dan menghalanginya pun bukan begini menghalanginya, langsung mengatakan bid'ah. Puasa bulan Rajab misalnya. Atau mengadakan perayaan Rajabiyah. Ini banyak orang semacam itu. Maka kita pun menjelaskan, memang puasa di bulan Rajab bukan puasa yang dikukuhkan seperti Senin Kemis. Tetap pahala Senin Kemis lebih gede dari puasa Rajab. Akan tapi bukan puasa Rajab dilarang. Puasa Rajab adalah sunnah. Menurut 4 madhab, puasa Rajab adalah sunnah. Makanya kalau ada orang mengatakan bid'ah, dia sakit. 4 madhab semuanya mengatakan sunnah. Hanya menurut madhab Imam Ahmad saja, kalau full tidak sunnah, makruh. Dibolong satu sudah sunnah. Kalau bulan Rajab 29, kita puasanya 28. Atau kita puasa full tapi ditambah. Asalkan tidak dikhususkan bulan Rajab untuk puasa. Jadi bulan Rajab adalah bulan mulia. Suatu ketika ada seorang datang namanya Uthman. Datang kepada Sa'id bin Jubair. Ansaumi yaumi Rajab. Sa'altu Ibn Abbas ansaumi yaumi Rajab. Wa nahnu hina idin fi Rajab. Ceritanya Sayyidina Sa'id itu bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang puasa bulan Rajab. Wa nahnu hina idin fi Rajab. Ini hadis sahih, riwayat Muslim. Wa nahnu hina idin fi Rajab. Waktu itu kami berada di bulan Rajab. Kemudian saya tanya kepada Sa'id ibn Jubair, sahabat Nabi SAW, tentang puasa bulan Rajab. Qala Sa'id, Sa'id berkata, sami itu Anas berkata, Sa'id berkata, Sa'id itu ditanya, akhirnya Sa'id berkata dari Anas bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasumu berpuasa di bulan Rajab. Yasumu berpuasa di bulan Rajab hatta nakula la yuftir, saking puasanya di bulan Rajab itu banyak, hampir setiap hari. Sampai kami katakan Nabi tidak pernah buka di bulan Rajab. Ayo. Wa yuftiru hatta nakula la yasum, dan Nabi pernah di bulan, di tahun berikutnya, pernah di bulan Rajab itu tidak banyak puasa. Saking jarang puasa di bulan Rajab, sampai Nabi itu seperti tidak pernah puasa di bulan Rajab. Jadi Nabi pernah ditemukan di bulan Rajab puasa, di puasa di Rajab lain tidak. Cuman tidaknya bukan tidak semuanya. Apa maknanya ini semua? Ya itulah sunnah. Karena sunnah Nabi itu adalah kadang Nabi melakukan, kadang ditinggalkan oleh Nabi. Takut diwajibkan oleh Allah. Salat rawah itu kalau ikut Nabi cuma 4 malam. kisahnya sholat tarawih itu, kalau ikut Nabi itu 4 malam. Karena Nabi itu pertama sholat, kedua diikuti orang, ketiga diikuti orang, keempat diikuti orang, kelima tidak keluar Nabi. Akhirnya Nabi berkata, kenapa? Apakah kamu tahu kenapa aku tidak keluar? Aku tahu kalian keluar semuanya, tapi aku sengaja tidak keluar karena aku takut nanti diwajibkan oleh Allah. Akan tapi tetap sunnah. Makanya kita melakukan sampai akhir Ramadan. Bukan gara-gara Nabi 4 berhenti lalu kita tidak melakukannya. Tidak. Tetap tarawih sampai akhir Ramadan. Begitu juga yang namanya Rajab. Rajab, Nabi pernah melakukan berpuasa di bulan Rajab. Cuman ini sudah cukup, bahwasanya puasa bulan Rajab adalah sunnah. Ada pun riwayat-riwayat yang menjelaskan puasa hari pertama dapat ini, puasa hari kedua dapat ini, puasa ketiga, sudah. Selagi riwayat-riwayat begitu banyak, Imam Suyuti mengatakan ini riwayat gak boleh dibawa. Gak usah membawa afadilah-afadilah semacam itu. Kalau membawa, ada orang membawa, semoga ini adalah riwayat yang benar, tapi banyak yang tidak benar. Akan tetapi, sudah cukup kalau sudah Nabi pernah berpuasa di bulan Rajab, ikuti puasa bulan Rajab, selesai. Ini puasa bulan Rajab. Hakikatnya sunnah sudah. Yang mengatakan tidak sunnah, dia keluar dari sunnah Nabi SAW. Maka jangan sampai kita tergoda kalau ada orang yang tidak mau puasa di bulan Rajab. Cuman kami himbau kepada ibu-ibu. Kursinya di sana, seharusnya di tengah, Kak. Biar ibu-ibunya dapat separuh. Kita geser, kitanya geser. Karena ibunya ketutup situ. Gini-gini. Enggak. Kita yang geser. Enggak usah, ini enggak usah. Kami mau bicara dengan ibu-ibu, nanti enggak dengar. Ibu-ibu yang punya utang puasa, ini enggak ada cuma. Mau ngomong utang puasa, biar segera dibayar. Biar dengar nanti aja. Puasa di bulan Rajab itu adalah sunnah, biarpun tidak sunnah yang sangat dikukuhkan, tapi kalau mau puasa boleh. Atau mengambil Senin Kamis boleh di bulan Rajab. Tapi khusus ibu-ibu yang punya utang, dahulukan utangmu, Bu. Jangan mikir sholat jangan mikir puasa sun. Cuma kemurahan syariat Nabi Muhammad, kalau ibu bayar utang pas di puasa hari sunnah, ibu dapat pahalanya sunnah. Tapi niatnya fardu saja. Ibu mengkodok bayar utang 7 hari kemarinnya. Gara-gara datang bulan, utang 7 hari atau melahirkan. Pas sekarang ini dikodok kok pas hari Kamis. Maka ibu mendapatkan pahala hari Kamis juga. Di samping dapat pahalanya mengkodok. Tapi niatnya niat fardu saja. Was niatnya kodok saja. Tidak boleh didobel niatnya. Puasa Rajab begini, aduh aku punya utang 30 hari. Kenapa? 3 tahun punya anak 3 ini. Jadi banyak bolong puasa saya. Saya akan kodok sekarang mumpung Rajabiahan. Rajab tanggal 1 sampai 30. Boleh. Dan mendapatkan pahala wajib sekaligus pahala sunnah. Tapi kalau dibarengi wajib, jangan pakai sunnah. Wajibnya saja, sunnahnya disimpan. Jadi kalau niatnya bagaimana? Nah ini saya ingin menggampangkan ibadah supaya orang tidak repot. Niatnya cukup begini, Bu. Ya Allah, saya besok mau puasa kodok bayar utang. Ya Allah, sah. Gara-gara bahasa Arab enggak bayar utang nanti. Jadi niat begini saja boleh, Bu. Habis sahur bilang, "Ya Allah, saya besok bayar utang. Ya Allah, puasa saya, ya Allah." Allah paham. Sudah sah. Gara-gara nawa itu somahuddin an adai sahri apa fardu sahri Ramadan qodoan, gara-gara lupa enggak puasa nanti. Enggak usah. Jadi pakai sebisanya saja, cukup. Ya Allah, aku besok mau puasa Ramadan, utangku yang kemarin, ya Allah. Allah sudah tahu. Sunnahnya enggak usah disebut. Nanti langsung mendapatkan kesunahan. Tapi kalau sunnah dengan sunnah puasa boleh digabung. Contoh, kebetulan ibu di hari Senin, di bulan Syawal, ada puasa 6 Syawal kan? Pas 6 Syawal di hari Senin, pas ibu juga senang puasa Daud. Pas hari puasa Daud ketemu Senin bulan Syawal, langsung niat 3. Puasa Syawalan, Daud, Senin dapat pahala. Kalau puasa sunnah boleh digabung dengan sunnah yang lainnya. Beda kalau sholat ya. Supaya tahu perbedaannya para ustadz yang kadang-kadang salah membedakannya. Kalau sholat fardu tidak boleh digabung dengan sholat sunnah apapun. Sama kayak tadi puasa. Puasa fardu tidak boleh digabung dengan sunnah apapun. Tapi di dalam sholat, sholat sunnah rawatib tidak boleh digabung dengan sholat sunnah yang lainnya. Lebih ketat puasa apa sholat. Jadi ibu ba'diyah tidak boleh digabung dengan sholat yang lainnya. Ba'diyah sambil istikharah, enggak bisa. Istikharah. Ya Allah, saya niat ba'diyah isya sama ba'diyah duhur jadi satu. Ya enggak boleh. Karena rawatib dengan rawatib tidak boleh digabung. Rawatib dengan yang lain enggak boleh digabung. Tapi kalau puasa boleh. Puasa Senin kan dikukuhkan. Puasa Syawal dikukuhkan. Digabung boleh. Atau pas nanti Asyura digabung boleh, kalau puasa boleh. Tapi kalau sholat rawatib tidak boleh digabung dengan yang lainnya. Rawatib dengan rawatib enggak boleh. Rawatib dengan rawatib enggak boleh. Contoh yaitu tadi kita lagi jamak takdim. Habis sholat duhur langsung sholat asar. Ba'diyah duhurnya kan turun, belum kan? Qobliyah asarnya juga belum. Boleh dilakukan setelah sholat asar. Digabung dua rakaat sholat qobliyah ba'diyah duhur sama qobliyah asar. Enggak boleh, karena rawatib dengan rawatib tidak boleh digabung. Paham atau tidak? Menggabung sholat sunnah. Rawatib dengan rawatib tidak boleh. Tapi kalau sholat sunnah yang lainnya misalnya tahiyatul masjid dengan istikharah boleh. Tahiyat al-masjid dengan sholat istikharah. Baik, sudah sampai sini masalah puasa sholat lain. Intinya ibu, biar gampang langsung. Besok bayar utang, nanti rojat. Dahulukan utangmu. Kalau ibu senang menjalankan puasa sunnah, ketahuilah, utang saja dibayar, dipasin hari sunnah. Langsung dapat pahalanya sunnah. Gak usah repot. Ya, jangan sunat kok. Sunnahnya dibayar, puasa sunnah tapi fardunya ditinggalkan ya, karena tidak punya ilmu. Baik, itu saja insyaallah masalah puasanya ibu-ibu. Kemudian pada kesempatan ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan kembali kepada silsilah menjalin hubungan baik dengan orang tua keluarga, akan kita ulang nanti pada pertemuan berikutnya. Maka yang punya anak tolong dibawa anak-anaknya, dan yang menjadi anak bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sangat baik, yang sangat tepat. Jadi insya Allah akan kita ulang pada pertemuan yang akan datang, karena itu pernah kita mulai di tempat, apa namanya, MUI. Jadi yang hadir masih sedikit, banyak yang belum tahu, dan itu sangat penting ya. Keselamatan kita nanti adalah di rumah kita dengan orang tua kita dan seterusnya. Insya Allah akan kita ulang kembali nanti. Mohon yang sudah pernah dengar gak usah bosan. Kan tapi ketahuilah setiap kalimat selalu ada faedah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saat ini kita akan menyampaikan satu hadis namanya hadis Qudsi. Hadis Qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Muslim dari Imam Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya hadis Qudsi. Allah berfirman. Dalam hadis Qudsi Allah berfirman bunyi-bunyinya. Insyaallah mukadimahnya aja nanti akan kita beri hadis Qudsi. Firman Allah tapi teksnya adalah bukan dari Allah, sebagian mengatakan begitu. Tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya hadis Qudsi. Dan setiap pertemuan nanti kita beri satu hadis ringan sebelum masuk pembahasan yang pernah kita sampaikan dahulu. Sehingga yang pernah mendengar pun tidak bosan karena ngulang-ulang itu lagi, sebab ada tambahannya satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dari Nabi Allah Subhanahu wa taala, qala Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamati. Allah nanti di hari kiamat berfirman, menyeru kepada hambanya. Apa seruan Allah? Abdi yabna Adam, wahai anak Adam. Bukan abdi. Yabna Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni. Hei anak Adam, aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Allah berkata kepada hambanya begitu. Hei hambaku, aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Anak Adam tersebut bingung, ya Rab, ya Allah, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, gimana aku akan kunjung kepadamu, wong kamu itu, engkau kan pencipta semesta alam, engkau memiliki semesta alam. Maksudnya, bagaimana aku akan kunjung kepadamu, wong engkau Tuhan, masa engkau sakit? Dijawab oleh Allah. Ama alimta? Apakah kau tidak tahu anna abdi fulanan? Ada hambaku yang bernama ini. Aku punya seorang hamba marid sakit. Falam ta'udhu. Dan engkau tidak mau kunjung kepadanya. Ada hambaku sakit. Kau tidak kunjung kepadanya. Ama alim tak, apakah kau tidak tahu? Annaka sesungguhnya engkau la'ud tahu. Kalau engkau kunjung kepada hambaku, lawajattani indahu, niscaya engkau akan menemukan aku bersama orang tersebut. Nah ini. Jadi Allah sakit bukan sakit sesungguhnya. Maksudnya, Allah itu dekat bersama orang sakit. Jadi Allah itu negur hamba-hamba Allah yang enggak peduli dengan sahabatnya yang sakit. Yang tidak peduli dengan saudaranya yang sakit. Yang tidak peduli dengan kawannya yang sakit. Abdi maritu falam ta'udni. Wahai hambaku, aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Di sini keutamaan kunjung orang sakit. Maka jangan sampai ada di antara kita cuek dengan orang sakit. Maksudnya kita menemukan Allah di situ, doanya orang sakit akan dikabul oleh Allah. Dan kedatangan kita kepada orang sakit mengundang pertolongan Allah. Dan juga bukan orang sakit saja. Orang yang tertindas. Orang fakir. Anak yatim, jangan sekali-kali ada di antara kita yang berbuat kejam kepada mereka. Berbuat jahat kepada mereka. Jangan sampai. Karena mereka adalah bersama Allah. Dalam hadis qudsi yang lainnya Allah berfirman, ana indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama hamba yang hatinya tercabik-cabik karena kefakiran, yang hatinya sakit karena tertindas, yang hatinya sakit karena sakit badannya. Fakir sehingga tertindas hatinya. Maka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis disebutkan Imam Muslim memberikan satu hadis, rubba ash'ath madfu'in bil bab. Lau aksama Allah ila abarroh. Alangkah banyaknya orang secara lahir compang-camping, kalau masuk ke rumahnya orang pasti ditolak. Karena fakir modelnya enggak model dah, enggak ada bentuk, enggak pantas untuk dihormati. Akan tapi orang ini disembunyikan oleh Allah di antara hambanya. Orang ini kalau minta kepada Allah langsung dikasih. Maka jangan meremehkan dengan orang fakir, orang lemah. Dalam hadis Nabi Muhammad meriwayatkan, hal turzakuna ila bufaqarikum. Engkau tidak akan dapatkan rezeki kecuali karena orang fakir. Ini yang harus kita jadikan satu langkah pertama di saat kita ingin usaha. Dekatlah dengan Allah dengan cara kita dekat dengan orang sakit, kita dekat dengan orang fakir, kita dekat dengan orang-orang tertindas. Dan kami selalu ingatkan kepada orang yang ingin memulai usaha atau ingin bangun pondok, memulai usaha atau ingin bangun pondok. Ini ngantuknya kok kuat banget. Bangun pondok dan sebagainya. Umumnya, lihat. Umumnya, kiai kalau bangun pondok sekalipun biasanya yang didatangi siapa? Donatur, orang kaya. Pasti. Ternyata itu cara yang salah. Datanglah kepada orang fakir. Kalau Anda seorang pengusaha, datanglah kepada orang fakir. Datanglah kepada orang sakit. Datang berikan kasih sayang kepada mereka. Dengan sungguh-sungguh karena Allah. Maka ketahuilah nanti Allah yang akan mendatangkan orang kaya yang berjuang bersamamu. Dan lebih dari itu untuk menjaga hati kita. Jangan sampai harapan kita hanya orang kaya. Man tawadu' li ghaniyyin liginahu dhahaba anhu thulutsa dinih. Kalau ada orang tawadu' kepada orang kaya karena kekayaannya, 2/3 imannya hilang. Dan ini mujarrab. Kalau Anda punya hajat yang sangat mendesak, cari orang fakir tertindas di kiri kanan kita. Datangin dia, mungkin kita ajak makan bareng. seberapapun kita punya uang dikasihkan dari harta yang bersih, halal, ketahuilah Allah akan buka jalan kebaikan. Ini mujarab dari guru-guru mulia. Sehingga mereka itu punya waktu khusus datang pada orang fakir. Karena apa? Kalau sudah datang pada orang fakir, pasti itu hajat yang luar biasa. Dan ini mujarab, maka jangan sampai jauh dengan orang tertindas. Dan jangan menindas orang. Kalau menindas orang mengundang murka Allah. Jangan berbuat jahat kepada siapapun. Khususnya orang-orang tertindas, orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang sakit, anak yatim. Hal turzakuna ila bufuqara'ikum. Kau tidak akan diberi rizki kecuali karena mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ad-Dailami. Kul in kuntum tarjuna rahmati. Kalau engkau mengharap rahmatku, farhamu khalki. Kalau engkau mengharap rahmatku, maka berikan kasih sayang kepada makhlukku, hamba-hambaku. Khususnya hamba-hamba yang tertindas. Kalau sudah datang orang fakir, kadang direndahkan. Musibah, biarpun jadi kiai, kiai rendah. Kalau kedatangan orang naik sepeda, aduh, abah masih ngantuk, masih istirahat nih. Orang fakir yang datang. Giliran orang kaya yang datang pakai mobil, ahlan wa sahlan marhaba Allah, fadal, fadal. Ah, musibah. Imannya yang hilang. 2/3 imannya hilang dengan seperti itu. Maka kita ayo, kita sisihkan waktu. Kalau kita punya gaji 1 juta, kita potong sedikit untuk orang fakir itu. Ini pendidikan kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau orang berpegang dengan pendidikan ini luar biasa, indah hidupnya. Gak akan capek. Berpegang dengan pendidikan yang diajarkan oleh Rasul SAW. Memberikan kasih sayang. Kalau kita punya anak, selalu kami ingatkan. Kalau kita punya anak 2, pengen apa? Pengen berhasil, jadi apa? Pengen jadi dokter, jadi insinyur, jadi apapun, jadi ulama. Ambil orang fakir. Atau anak yatim. 1 atau 2. Biayai dia seperti engkau membiayai anak-anakmu. Sekolahkan dia seperti kita menyekolahkan anak kita. Ketahuilah Allah akan berikan pertolongan kepada anak kita. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Allah akan berikan pertolongan kepada seseorang yang memberikan pertolongan pada orang lain. Abu Yusuf adalah orang yang bapaknya kaya. Dia berkata, aku menjadi orang alim karena bapakku kaya. Dipikir kalau bapaknya kaya, dapat fasilitas ya. Bisa beli mobil, bapak. Komputer, ngeles guru, guru les. Dipikir begitu ya. Ngundang guru les, bisa sekolah ke luar negeri, begitu. Bukan. Bapakku kaya, bapakku sangat dermawan kepada para penuntut ilmu. Maka karena itulah aku ditolong oleh Allah. Saya tidak pernah ngerengek murid, minta murid. Murid itu mau-mau datang-datang. Saya akan merengek murid itu kalau ketemu bapaknya atau mbahnya itu senang dengan pondok. Saya minta. Ada beberapa orang yang sudah baik dengan pondok, bantu. Khusnudon, itu pasti akan muncul cucunya orang besar ini. Atau anaknya, biasanya saya minta kalau sudah orang dermawan ke pondok. Pondok manapun, tidak harus pondok kita. Kalau sudah kita mendengar, tak minta, datang ke sini, tolong kasih cucumu satu saja. Kasih satu saja cucumu. Kalau sudah bapaknya sering berbuat baik kepada pondok, bantu pondok, bangun pondok, ketahuilah akan keluar dari anak cucunya orang yang bakal besar. Dan itu janji dari Nabi SAW. Wallahu fi'anil amdi makanal abdu fi'anil akhi. Tapi kalau orang jahat dari pondok, jahat kepada thalabul ilmi, para penuntut ilmu, waduh, jangan diharap. Jahat kepada penjahat saja sudah jahat, bagaimana jahat kepada orang yang baik. Maka dari itu, ayo kita peduli dengan fakir. Anak-anak yatim, orang sakit. Maka dengan keperhatian kita itulah akan mengundang perhatian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini saja insyaAllah kita buka tanya jawab biar gak ngantuk. Yang penting masuk ya. Ibu bayar puasa. Dan ayo kita sekarang sudah merubah cara hidup kita. Kalau punya hajat tolong tengok kiri kanan rumah kita. Siapa orang fakir, siapa orang lemah. Maka itu akan menjadi sebab dikabul hajat kita. Allah bersama mereka. Ana indal munkasirati kulubuhum. Aku bersama orang fakir yang sakit hatinya karena tercabik-cabik hatinya karena kefakirannya atau orang tertindas atau orang sakit. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah sangat luar biasa penjelasannya. Maka dari untuk mengakhiri acara ini, untuk itu kepada para hadirin berjamaah sekalian, ada yang perlu ditanyakan kepada guru kita berbeda, untuk kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada yang mau saya tanyakan di luar tema. Bagaimana hukumnya memberi nama anak sebelum lahir? Alhamdulillah sekarang istri saya sedang mengandung, dan sebaik-baik nama, nama apa? Bila berkenan Buya boleh memberikan satu nama atau beberapa nanti mudah-mudahan, dan menjadi doa ketika nanti anak kami lahir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Buya. Saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tentang amalan bulan Rajab. Sebagaimana saya ketahui, ada amalan bulan Rajab, yaitu istighfar bulan Rajab. Bagaimana istighfar bulan Rajab itu jika diamalkan di luar bulan Rajab, apakah keutamaannya sama atau bagaimana? Dan pertanyaan yang kedua masih berkaitan dengan pemberian nama anak. Mohon maaf Buya, saya sebutkan saja, saya sudah diberi karunia anak yang saya beri nama Muhammad Munzir Abdurrahman Fuadi. Dan yang bikin saya risau, ketika nama itu diketahui oleh seorang, orang itu berpendapat, wah nama itu terlalu besar, terlalu berat buat anak kamu nanti. Nanti bisa-bisa anak kamu nanti sakit-sakitan, atau akan bodoh, atau sulit menerima pelajaran. Mohon jawabannya Buya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dua-dua dulu biar tidak lupa. Masalah memberi nama, memberi nama sebelum lahir, belum memberi nama, merencanakan nama. Sebab pemberian nama itu setelah anak itu lahir, namanya tasmiyah, pemberian nama. Dan disunahkan adalah dibarengi dengan akekah, jika akekahnya itu bisa dilakukan sebelum 7 hari. Akekah sebelum 7 hari, jadi lebih dekat kepada kelahiran, maka sunnahnya pemberian nama di saat seperti itu. Kalaupun diberi nama sebelum lahir, maka itu belum pemberian nama secara sesungguhnya, tapi namanya merencanakan, dan tidak salah, dan tidak sunnah. Boleh gitu saja. Terus nama yang baik itu bagaimana? Secara makna harus baik. Secara makna, maknanya baik. Kemudian di saat kita memberi nama, ini yang sering dilupakan. Siapa yang Anda ingat waktu memberi nama? Adakah sifat-sifat mulia kepada orang tersebut? Karena sesuai dengan di saat kita memberi nama itu sekaligus niat dan doa untuk anak kita. Contoh, kalau kita memberi nama anak kita namanya Salman, tapi kita teringat dengan Salman Al-Farisi, sahabat Nabi luar biasa. Tapi kalau ternyata Salman misalnya ada bintang film, tuh pengen ambil anak namanya Sal, rusak. Makanya sangat mengherankan jika ada seorang tak taunya anaknya diberi nama bintang film. Yang terlintas apa itu nanti di dalam hati sang orang tua? Coba tanyakan. Biasanya karena gandrung kepada artis misalnya, kalau seandainya anak itu jadi artis. Memang ada artis yang soleh, tapi berat. Ada kita ketemu artis yang baik, soleh, rajin ngaji, takut kepada Allah, ada. Kita tidak memukul rata. Ada artis yang islami, religi, ada. Cuman kalau kita biasa kena dengan gandrung yang tidak baik, contoh yang tidak apa, tokoh yang tidak baik, tokoh kafir kadang-kadang namanya. Ada seorang pemain bola, siapa namanya, terkenal, kafir, diberi nama. Berarti anaknya pengen jadi pemain bola, kan begitu. Jadi waktu memberi nama itu kita sambungkan siapa. Tapi mungkin yang kita ingin, mungkin karena saat ini kita baca kitab karangan Imam Nawawi, Lalu kita gantung, wah saya pengen punya anak kayak Imam Nawawi. Saya beri namanya anak saya Imam Nawawi. Benar? Ali. Kita beri nama anak kami Ali. Sebelumnya adalah Muhammad. Yang pertama adalah Zahra, Rugaya. Karena Zahra itu. Waktu itu kita sangat sering bercerita tentang Sayyidat Fatimah Zahra. Bukan Zahra yang lainnya. Kita ingat Sayyidat Fatimah Zahra yang punya rasa malu. Yang menjaga kehormatannya. Kita beri anak kita namanya Zahra. Benar-benar Rugayah, putri Nabi SAW yang dengan segala keistimewaannya. Kemudian yang ketiga kita nama Muhammad Al-Fatih. Karena waktu itu kita lagi membaca sejarahnya seorang yang menaklukkan Konstantinopel. Namanya Muhammad Al-Fatih. Seorang yang menjadi pemimpin di usia 18 tahun. Dahsyat. Saya ingin anak saya menjadi orang yang pemimpin agama. Bernama Muhammad Al-Fatih. Anak kami. Yang berikutnya kita beri nama misalnya Ali. Ali banyak. Pas waktu itu kita cerita Imam Husin. Sayyidina Husin waktu meninggal, waktu wafat, meninggalkan seorang anak yang tersisa. Ada namanya Ali Aswar, Ali Awsat, ada Ali Akbar. Ali Akbar mati syahid. Meninggal duluan dalam wafat. Ada meninggal kemudian. Ada Ali Awsat. Termasuk Imam Ali Zainal Abidin yang mengatakan Imam Ali Zainal Abidin ada yang pertama atau kedua atau ketiga. Ada tiga adik. Ali Akbar, Ali Awsat, Ali Aswar. Kita beri nama anak kita Ali Akbar yang paling gede. Semoga nanti keluar lagi Ali berikutnya. Sampai tiga Ali nanti. Jadi ada niat misalnya. Saya ada niat. Jadi waktu beri nama itu yang penting lintasan di hati kita itu siapa. Gitu loh. Ada ulama dengan nama Jawa. Gak ada masalah. Yang penting sambung gitu loh. Karena di saat kita memberi nama itu langsung lintasan. Lah kalau lintasannya orang yang goyang pinggul, berarti anak kita kita jadikan anak yang suka goyang pinggul. Wah, sudah niru ya. Bagus. Bagus, bagus gitu nanti semakin gede. Ya siapa yang nama kita? Jadi untuk memberi nama itu intinya. Biarpun namanya Muhammad, Muhammad siapa yang kamu inginkan kan gitu kan? Namanya bagus. Tapi apa yang ada dalam hatimu? Salman, iya, bagus. Tapi siapa yang ada di dalam hatimu? Itu kaidah dalam memberi nama. Amalan bulan Rajab tidak ada amalan khusus. Tapi semua amalan baik bisa dilakukan di bulan Rajab. Adapun istighfar bulan Rajab yang dilakukan oleh sebagian orang, termasuk dinukil dari katanya Imam Ali Zainal Abidin punya amalan itu, bukan sesuatu yang salah. Sebab bulan haram, bulan hendaknya kita memperbanyak ibadah. Jadi bukan dilarang kalau kita melakukan istighfar khusus di bulan Rajab. Tapi yang jelas bulan Rajab tidak ada amalan khusus kecuali berita tentang puasa. Karena tidak ada amalan khusus kalau orang mempunyai amalan ya tidak dilarang. Zikir di bulan Rajab, siapa yang mengatakan dilarang zikir bulan Rajab? Zikirlah bulan Rajab. Rajabiahan. Jadi enggak ada amalan khusus. Terus tadi memberi anak mana gimana? Oh, enggak. Berat itu barang. Benar. Nama orang Indonesia memang banyak kok. Muhammad Ali. Muhammad Ali kan nama dua ya. Muhammad Ali. Terus siapa itu? Memang orang Indonesia biasa pakai nama murakkab. Enggak ada istilah keberatan nama. Cuman mungkin orang bingung manggilnya gitu. Dan memang itu kebiasaan di Jawa itu, di negeri kita itu, karena memang tidak biasa menghafal nama. Kalau orang Arab itu bisa menghafal nama sampai berapa. Jadi langsung binnya. Kalau orang satu namanya Muhammad Ali Abu Bakar. Muhammad Ali Abu Bakar nama satu orang. Itu kamarnya kan susah. Dipanggil Ali boleh, panggil Muhammad boleh, panggil Abu Bakar boleh. Boleh, kebiasaan. Jadi yang biasa nama murakkab itu disingkiti murtania kita. Kita punya guru, semuanya namanya murakkab. Dua atau tiga namanya. Sama di Indonesia. Jadi gak ada istilah keberatan, nama gak ada. Cuman memberi nama itu hendaknya itu tadi kaidahnya, siapa yang kita ingat. Kemudian ada hubungannya dengan nasab yang mudah dihafal juga penting. Itu jadi gak ada keberatan nama, lalu sakit-sakitan. Enggak pakai nama pun tetap sakit, mau namanya sakit itu Allah beri sakit. Ya semoga sehat. Jadi enggak ada istilah keberatan nama. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Putri dulu. Dari ibu-ibu. Ibu-ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, gini, pas kejadian, kadang kita suka ngasih ke maaf ya orang minta-minta, tapi gak seberapa sih ngasih ke orang minta-minta, tapi gak seberapa. Tapi kadang orang minta-minta ini doainnya panjang banget. Itu saya harus gimana? Harus amin atau gimana yang harus saya lakukan? Gitu Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini mau nanya apa Kyai? Antara sholat rawatib sama sholat qobla ba'diyah itu yang mana itu? Yang rawatibnya itu yang mana? Qobla, kalau ba'diyah sama qoblanya kan udah tahu, rawatibnya saya belum tahu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya tentang puasa qada dengan Syawal. Di bulan Syawal itu kita kan pengen sekali mengerjakan Syawal, tetapi terkadang karena banyak silaturahmi sempatnya di minggu terakhir sepertinya. Nah itu bagaimana? Apakah kita harus qada dulu? Apa lanjut puasa Syawal saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita ngasih seseorang, ngasihnya gak seberapa, tapi doanya panjang banget. Ya mungkin dia senang dengan yang kita berikan. Mungkin menurut kita sedikit, pas dia butuh seperti itu. Saking senangnya mungkin mendoakan kita. Makanya diamini saja, semoga dikabul doanya. Dan semoga tergugah setelah itu kita tidak ngasih seperti itu, bisa ditambah lagi nanti. Jadi maksudnya kelihatannya ditanyakan, bagaimana sikap kita di saat didoakan orang? Yang amini, orang mendoakan mungkin itu adalah kekasih Allah yang akan dikabul doanya. Alhamdulillah orang mendoakan kita dengan doa-doa yang baik. Itu. Ibu, rawatib itu ya sholat qobliyah ba'diyah itu ibu. Rawatib itu qobliyah ba'diyah. Rawatib itu tertib, waktunya sudah ditentukan qobliyah ba'diyah. Ada sholat sunat mutlak, itu paling gede pahalanya. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Hendaknya kita melakukannya. Pertanyaan ibu yang di belakang tadi sudah kami sampaikan. Ibu, kalau ibu niat qada dapat pahala sunnah tidak? Ibu dengar tak tadi? Ayo, dapat. Berarti bayar kok. Jelas kan? Berarti ibu kalau di bulan Syawal, ibu punya utang, apa yang ibu lakukan? Bayar qada. Kalau bayar qada dapat sunnah atau tidak? Dapat sunnah. Enak kan? Itu kaidah. Makanya ini ibu kadang-kadang sering bingung. Ini gak usah bingung semuanya. Jadi ibu dahulukan qadanya biar tuntas. Boleh pilih hari Senin, boleh. Saya mengqada hari Senin, karuan. Sambil kita mengqada, dapat pahalanya puasa Senin. Tapi niatnya juga kok cuman kok qada. Ini. Di bulan Syawal kan disunatkan puasa 6 hari. Ya sudahlah, 6 hari saya puasa 6 hari. Tapi niatnya apa? Qada. Dapat pahalanya 6 hari. Cuman mana yang lebih bagus? Apakah setelah hari raya yang pertama kemudian yang kedua langsung puasa, atau nunggu seminggu berikutnya karena banyak tamu? Maka di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu memang lebih bagus, bukan tidak boleh bu ya, lebih bagus adalah mulai dari hari raya kedua itu langsung, itu lebih bagus. Kalau ternyata gak sempat, masih banyak tamu, ya sudahlah nanti kapan saja. Mundur seminggu juga gak apa-apa. Lebih bagus juga berurutan. Kalau enggak bisa juga enggak apa-apa. Dua, besok lagi enggak, besoknya lagi satu, boleh. Ya, jelas Bu ya? Jadi enggak usah pusing nanti. Jadi bukan mana yang didahulukan, dahulukan mana Bu? Saya pengen puasa Syawal, lalu saya punya utang, mana yang didahulukan? Hah? Oh, tuh, dapat pahalanya sunnah enggak? Sudah, enak, sudah, jelas. Enggak usah pusing. Gampang nih. Ya. Puasa sunnah dulu. Giliran kodoknya bingung. Kalau sudah bulan Syaban, suaminya dimarah-marahi nanti. Suruh nemeni puasa suaminya. Nah, ini kacaunya. Baik ya, ayo silakan yang tanya. Para bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yahya yang sangat saya hormati, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya ketika takbiratul ihram suara takbir Allahu Akbarnya itu tidak kedengaran sama makmum? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yahya, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya ketika selesai membaca Al-Quran, membaca Shadaqallahul Azim? Waktu itu saya sedang membaca Al-Quran dan setelah itu membaca Shadaqallahul Azim, dan sebelah saya mengatakan haram, tidak boleh membaca Shadaqallahul Azim karena katanya Rasulullah tidak pernah mengucapkan itu. Saya jadi bingung, padahal itu suatu yang baik, tapi kenapa sebelah saya malah tidak boleh mengatakan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, takbiratul ihramnya imam tidak kedengaran oleh makmum, sholatnya tetap sah. Sholat jamaah kita juga tetap sah. Cuman yang jadi masalah, kalau takbir ihramnya imam tidak kedengaran makmum, makmumnya bisa ketinggalan. Ini sudah sholat atau belum? Kalau masalah sah, sah. Masalah keabsahan tetap sah. Nah, imamnya diam gelendem. Enggak pakai takbir. Takbir intikal, takbir pindahnya pun diam, enggak kedengaran. Maka jamaahnya tetap sah. Tapi dihimbau wahai imam, jangan bikin orang bingung. Makmumnya sudah begini setengah ngantuk, habis minum obat kayak begini. Atau imamnya sudah tidur, duduk loh, sudah ruku. Karena imamnya enggak ada suaranya. Berarti imam bermasalah. Kalau masalah sholatnya tetap sah. Ya. Masalah Shadaqallahul Azim, Buya punya tulisan masalah Shadaqallahul Azim. Ada riwayat-riwayat dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara makna adalah benar. Itu memang orang di mulutnya sudah penuh dengan kalimat haram sama bid'ah itu. Itu orang sakit. Jadi yang waras ngalah ya. Sudah dia, orang sakit itu. Tidak punya ilmu. Shadaqallahul Azim. Sebenarnya dalam dunia dialog itu, kalau mengatakan Shadaqallahul Azim adalah haram, alasannya tidak pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dianjurkan kita untuk tasdik. Setiap ada kalimat dari Nabi Shadaqta, kau benar ya Rasulullah. Apakah Allah dusta atau kita balik, Allah bohong gitu. Itu adalah memang ada Bu ya, sudah ditulis itu selebaran itu merah. Itu baru 5 tahun yang lalu pernah heboh itu. Bisa bergabung nanti tim Al-Bahjah, itu saya tuliskan semuanya tentang hal-hal yang semacam itu. Kesimpulannya adalah itu agak panjang. Kesimpulannya itu adalah orang aneh. Orang bilang Shadaqallahul Azim kok tidak bohong. Bukan Al-Quran memang, tapi kita membenarkan Al-Quran, mengatakan Shadaqallah, maha benar Allah, Al-Azim yang maha agung. Baik, itu orang sakit, jangan didengar. Sekarang dirubah saja, setelah misalnya baca Waladhdallin amin. Subhanallah, Quran ajib, Quran bid'ah, Nabi tidak pernah gitu, gitu. Ini orang sakit loh. Quran subhanallah. Nabi pernah gini enggak? Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Itu. Orang sakit itu. Orang menyanjung Al-Quran enggak boleh, itu gimana? Itu orang sakit, biarkan yang sakit. Baik, ibu-ibu dulu. Selesai setelah ibu-ibu dua. Mohon maaf saya salah, saya minum obat tadi, saya agak sedikit punya ini. Minum obatnya mepet, baru makan, suruh makan dulu minum obat. Sekarang ngantuknya datang sekarang. Luar biasa, insya Allah. Semoga ada faedahnya. Ayo ibu, silahkan. Dua lagi. Ya, paling banyak pertanyaan malam ini insya Allah. Dua ribu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Bu ya, kalau dah saat bulan Ramadan, wanita kan sering enggak bisa puasa karena hamil atau melahirkan. Terus dibayar fidyah, apakah tetap mesti diqodho? Apa ada yang bilang kan enggak usah katanya gitu. Cukup dengan fidyah aja. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu lagi Ibu. Assalamualaikum Bu ya. Salam. Saya mau nanya tentang akikah. Orang tua saya kan belum di akikah karena dia juga nggak tahu. Jadinya kesimpulan itu mereka belum di akikah. Terus untuk itu saya ada niat untuk mengakikahkan mereka. Apabila di antara mereka sudah tiada tapi belum di akikah itu gimana hukumnya? Orang tua? Ya. Sudah nggak ada. Masih ada sih, tapi misalkan saya punya niat, tapi belum mengakikahkan orang tua. Ya. Terus saya sendiri juga belum mengakikah. Terus nanti kalau untuk digabungkan, apa nggak apa-apa atau gimana? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama apa yang pertama? Masalah apa? Baik. Buya punya puasa praktis. Insyaallah nanti jelang Ramadan ada bukunya kecil jadi pegangan. 9 orang yang boleh berbuka puasa, 9 hal yang membatalkan puasa. Kalau kita menghafal rumus 9 itu nanti langsung gamblang pemahaman puasa. Adapun masalah membayar fidyah yang tanpa qadha. Hanya bayar fidyah, fidyah itu berapa sih? 6,7 on untuk sekali puasa. Itu hanya untuk 2 orang. Orang tua renta yang enggak bakal mampu untuk puasa, orang tua. Sama orang sakit parah yang tidak ada harapan sembuh. Kalau orang tua yang sudah tidak ada harapan sembuh, maka tidak ada qadha. Karena apa? Qadhanya kapan enggak ada harapan sembuh? Maka bayar fidyah. Sama orang sakit, apa orang tua, tua enggak ada muda lagi. Kalau sudah tua ya tua, nanti mati. Maka dibayar fidyah. Bagi yang telah meninggalkan puasa, orang hamil sama orang menyusui ini sama hukumnya. Yang mengatakan membayar fidyah saja salah. Jelas salah ibu. Yang jelas wajib mengqadha dulu. Seorang yang hamil meninggalkan puasa. Menyusui meninggalkan puasa. Maka dia wajib qadha. Harus qadha, enggak bisa tidak. Cuman ada tambahannya fidyah atau tidak? Itu loh. Ada tambahannya fidyah atau tidak? Ditanya. Kalau ibu waktu meninggalkan puasa itu karena takut bayinya saja, aku sih kuat. Cuman kasihan bayi saya nanti. Takut gak sehat dan sebagainya. Kalau kasihan karena bayinya, maka di samping ibu wajib mengqadha, wajib bayar fidyah. Tapi kalau ibu khawatir tentang diri ibu sendiri, aduh saya kalau sudah puasa itu siang tuh melintir-melintir perut, saya gak kuat. Buka. Kemurahan. Jadi enak jadi perempuan itu. Hah? Melahirkan boleh. Bapak puas, apa hamil tidak boleh buka puasa, menyusui boleh buka puasa, enak. Tapi wajib mengqadha, hanya fidyahnya saja. Jadi ibu nanti bertanya, saya wajib fidyah enggak sih? Kenapa? Saya waktu itu nifas melahirkan nih, menyusui, wajib qadha tidak? Qadhanya pasti, cuman fidyahnya ditanya, ibu waktu ninggalkan puasa waktu dulu gimana sih? nyusunya kuat banget, jadinya saya suka lapar. Oh lah, berarti ibu khawatir karena diri sendiri. Pakai fidyah tidak? Tidak, karena khawatir akan di dirinya. Itu bu ya. Akikah itu harus paham kita. Akikah hukumnya sunnah, bukan wajib. Korban hukumnya sunnah, bukan wajib. Cuman bedanya akikah itu sunnah atas orang tua karena punya anak. Siapa yang sunnah mengakikahi saya? Siapa? Bapak. Saya bayi enggak punya apa-apa, ngapain saya akikah? Dan makna akikah itu syukuran, alhamdulillah saya punya anak. Anak saya sunnah mengakikahi anak saya siapa? Ya saya. Ternyata saya hidup dari keluarga enggak mampu. Bapak ibu saya mau ngakein saya enggak ada. Kapan waktu akikah atas saya? Kalau saya punya anak, sunnah akikah atas saya bagaimana? Disunahkan saya mengeluarkan akikah untuk anak saya, maka selagi anak itu belum balek, belum keluar mani, belum haid, belum masuk itu. Maka boleh usia 7 hari saya akikahi. Boleh 21 hari. Boleh 41. Boleh setahun, enggak punya duit, tunggu lagi 2 tahun, enggak punya lagi. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Kalau sudah balek, terlepaslah orang tua. Tidak diminta lagi untuk mengakikahi anaknya. Jadilah saya misalnya belum diakikahi. Karena saya belum diakikahi bapak saya, bolehkah saya akikah untuk diri saya sendiri? Kan begitu pertanyaannya kan? Jawabnya adalah boleh. Biarpun pada dasarnya itu adalah pekerjaan orang tuamu, tugas orang tuamu. Karena kamu ingin melakukan kebaikan, maka itu pun juga diperkenankan. Paling tidak itu nanti jatuh sedekah yang baik. Jelas? Lalu kalau saya mengakikahi orang lain bagaimana? Ibu saya juga cerita belum pernah diakikahi. Boleh. Biarpun kalau paling tidak nanti jatuh sedekah. Cuma kita harus tahu, yang mengakikahi kita adalah bapak kita. Kita sunnah mengakikahi anak kita. Cukup insya Allah. Jazakumullah. Apa mohon maaf hari ini ngantuk betul saya insyaallah ya. Semoga bermanfaat. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi bulan depan, mohon diinformasikan lebih luas lagi. Yang punya anak diajak, sangat penting nanti untuk anak-anak kita. Jangan dikasih tahu anak-anak nanti. Kalau nanti ada ceramah masalah birrul walidain, enggak usah. Karena nanti akan kita sentuh anak kita agar sadar bagaimana anak-anak bisa ngerti berbakti pada orang tua. Kalau Anda termasuk orang yang sering bandel sama orang tua, kasih jalan nanti bisa lembut hatinya agar bisa bakti ke orang tua. Dan juga agar orang tua nanti mendidik ini, kita kembali lagi, kita mundur lagi, itu ceramah sudah. Dan kita tambah satu hadis qudsi nanti. Baik. Insyaallah nanti habis ini kita bisa salaman. Tuan mohon maaf saya duduk aja nanti ya. Dan salaman saya duduk, nanti saya enggak tahu. Ada ya, insyaallah. Baik. Jangan lupa menghadiri pengajian Sabtu pagi, Ahad pagi di pesantren. Sabtu pagi, Ahad pagi di pondok pesantren. Dan juga mohon didoakan bu, pondok pesantren sekarang bangun terus. Bapak ibu tolong doakan semoga Allah mengirim orang-orang ikhlas, ahli surga. Ikhlas ahli surga. Sudah didoain begitu saja ibu. Dan juga kita pengen punya pondok nanti di Tangerang ya. Pondok pengen, semoga ada kemudahan mudah. Setiap kota kita pengen buat sekolah pondok. Dengan manhaj yang jelas, akhlak yang mulia. Insyaallah ada kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka didoakan dan doakan. Kemudian pengajian kami setiap Senin pagi di MNC TV. Jangan lupa ibu, Senin pagi ya. Pernah ngelihat belum bu? Senin pagi ya, itu penting, biarpun pelajar pengajian cuma setengah jam ya, daripada tidak ngaji ya. Ngebut itu kadang. Makanya saya pun ngomongnya kadang kecepatan. Saya itu kalau ngomong cepat itu sudah terpengaruh sama waktu. Kalau waktu diburu-buru ya ngomongnya cepat jadi. Buya enggak ngendang paham noh ya sudahlah enggak apa-apa. Insyaallah dapat ilmu laduni nanti dia. Enggak paham-paham ngomongnya kecepatan katanya. Saya lupa kalau sudah ngomong cepat saya enggak sadar kadang-kadang. Apalagi kalau dikejar waktu. Kan ada tulisannya itu. Di sana itu ada 3 menit lagi. Ya Allah, 3 menit. Padahal yang mau saya omongkan masih panjang noh. Ini makanya mohon maaf kalau di TV itu ngebut itu. Sebab yang saya mau sampaikan panjang, tak tahunya sudah ada tulisannya itu. Kurang 3 menit, 2 menit, 1 menit. Nah, lihat itu sudah. Ya ibu yang paham-paham, yang enggak paham didoain. Semoga paham. Nah, insya Allah. Terus diikuti, karena itu adalah untuk membangun rumah kita agar semakin baik. Jangan cekcok, jangan ribut. Ya, jangan hanya rumah tangga, tak tahunya untuk berantem segala macam ya, enggak enak. Anak soleh-soleh. Tadi pagi pendidikan anak kan? Ayo, nah, anak kita ada di mana? Ya tanyakan. Ini tamat SD, tamat SMP, ini mau dibawa kemana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna. Fangsurna wa la tahdhurna wa afina la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Yang menyaksikan kami saat ini puji syukur kepadamu ya Allah. Engkau telah bawa kami ke tempat mulia ini ya Allah. Seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, engkau telah mudahkan langkah kaki kami ke sini ya Allah. Engkau yang memilih kami ya Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah, jika engkau menghendaki kejelekan untuk kami, niscaya kami tidak akan bisa datang ke tempat ini ya Allah. Akan tapi saat ini, detik ini kami bisa duduk di masjid ini ya Allah, belajar bersama di tempat ini, maka puji syukur kepadamu ya Allah. Dan berikan kepada kami keistiqomahan ya Allah. Dan mudahkan kami terus untuk menghadiri tempat semacam ini. Dan berikan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan kami baik, keluarga kami baik, anak-anak kami baik, saudara kami baik. Sehingga kami bersama orang-orang baik, sehingga hidup kami semakin indah bersama orang-orang baik itu ya Allah. Maka kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, tanpa ada kedzaliman, tanpa ada perselisihan. Dengan anak-anak yang soleh yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan hati kami penuh kasih dengan orang-orang lemah yang di kiri kanan kami, ya Allah. Dan jadikan hati kami penuh kasih dengan orang-orang sakit, ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada orang lemah, ya Allah. Kami takut di saat kami berbuat zalim akan masuk neraka gara-gara kezaliman itu. Dan kami mohon siapapun yang ada di sini yang pernah berbuat zalim kepada orang sakit, orang melarat, atau kepada saudara dan sesamanya. Kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan ampuni dosa kami, ya Allah. Jangan kau sisakan sedikit pun, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Mata kami pernah melihat yang haram. Telinga kami pernah dengar yang haram. Ya Allah. Anggota tubuh kami pernah kami gunakan untuk yang haram. Haram adalah dosa. Dan dosa menghantarkan kepada murkamu dan kami takut hukumanmu, ya Allah. Ampuni dosa kami, jangan kau sisakan sedikit pun ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan ya Allah. Kami mohon jika di sini ada orang yang berebut waris, kami mohon lembutkan hati mereka. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kebencian dengan saudaranya. Sehingga mereka akan masuk neraka, sungguh kami tidak rela dengan itu. Maka berikan kesadaran, lembutkan hati mereka. Sehingga mereka bisa saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah. Zina yang busuk itu, ya Allah. Jaga anak keturunan kami dari zina, ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami, ada yang pernah terpeleset dalam zina yang busuk dan hina itu. Kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka dan tutup aib mereka, ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan itu, ya Allah. Dan bencikan kepada zina, ya Allah. Ya Allah. Jaga anak-anak kami semua, ya Allah. Muliakan mereka, ya Allah. Baik yang datang ke tempat ini atau yang ada di tempat yang jauh di sana. Zaman-zaman rusak kami serahkan kepadamu anak-anak kami, ya Allah. Mudahkan kami untuk membimbing anak-anak kami, mudahkan kami untuk membawa anak-anak kami kepada kemuliaan. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah. Yang sakit sembuhkan dari kami semua, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah, guru-guru kami. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon siapapun yang mendengar suara ini yang di luar masjid sana, ya Allah, ampuni mereka dan angkat derajat mereka. Jika ada di antara mereka hamba-Mu yang sering meninggalkan sholat, jadikan ahli sholat. Ampuni mereka, ya Allah, jangan Kau hukum mereka. Jika ada di antara mereka yang sering mabuk, ya Allah, berjudi atau minuman keras, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka. Dan jadikan esok hari menjadi ahli sholat dan ahli ibadah, jauh dari segala kehinaan dan kenistaan. Kami mohon, ya Allah, semua yang berjuang di masjid ini berikan ketulusan, keikhlasan, ya Allah. Dan jaga iman mereka dan jaga anak keturunan mereka. Dan semua yang berjuang di majlis ini, Allah, Kau Maha tahu siapa mereka, ya Allah. Terima kebaikan mereka, ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, di diri mereka dan di keluarga mereka, di dunia dan di akhirat nanti. Dan kirimkan bersama kami orang-orang ikhlas dan tulus yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon semua yang telah berjuang bersama kami atau di tempat ini, ya Allah, berikan keikhlasan, ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga, ya Allah. Kami ingin amal mereka Kau terima. Berikan kepada kami keikhlasan. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah. وكنها أذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة terima kasih mohon maaf dan doa mohon doa selalu wabillahi taufiq hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian para hadirin. Ya, tolong bersalaman dengan tertib, untuk berfoto juga dengan tertib supaya rapi, karena kondisi Buya kondisi dalam keadaan kurang sehat. Untuk berfoto juga harus rapi dan tertib. Demikian hadirin, acara telah kita sama-sama ikuti, mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.